Bismillahirrahmanirrahim. Bihila fil mausulati faqad tadkhulu alal mudhari li ghairi darurah. Jadi ini kelanjutan sebelumnya ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa al yang menjadi tanda kalimat isim itu ada dua, yaitu al yang mu'arifah ya, atau al yang zaidah, al yang menjadikan isim ma'rifat, atau al yang hanya ditambahkan saja, tidak mempengaruhi hukum ma'rifat pada isim ya. Jadi dua al ini mengecualikan al mausulah ya. Jadi isim mausul itu ada yang al ya, wa ma, wa man, wa al ya, tusawi madukir. Wa gimana saya terusannya lupa terus itu. Wa ma, wa man, wa al, tusawi madukir ya. Kalau yang ada yang ingat tulis di komentar ya, lupa saya. Faqad tadkhulu alal mudhari li ghairi darurah. Jadi al mausulah itu masuk kepada fi'il mudhari, bisa masuk kepada fi'il mudhari tanpa keterpaksaan. Keterpaksaan ini biasanya masuknya ke syair ya. Jadi orang kalau buat syair itu kan kadang dia terpaksa melanggar hukum nahwu. Karena syair itu kan ada aturannya, ada baharnya ya. Ada ilmu qafiyah, ada ilmu apa? Ada ilmunya. Jadi kadang kalau penyair itu sudah apa ya, sudah kehabisan ide, syairnya kurang pas, kurang sesuai dengan rumus, syairnya kurang sesuai dengan rumus, itu terpaksa nahwunya dilanggar. Jadi aturan syair itu di atas aturan nahwu ya. Kalau ada syair yang seperti itu ya, itu namanya dharurah, keterpaksaan, terpaksa untuk melanggar hukum nahwu. Nah, isim mausul yang berupa al ya, isim mausul yang berupa al itu bisa masuk ke fi'il mudhari tanpa keterpaksaan. Ini contohnya, ma anta bil hakami turdha hukumatuhu. Ini syair ini ya, separuh ini. Ini separuh yang belakang ini lupa saya. Sudah lama saya enggak tidak bahas nahwu itu. Engkau bukanlah hakim yang keputusannya disukai. Engkau bukanlah hakim yang putusannya disukai atau diterima. Ini mahalus syahidnya huruf al ini. Huruf al ini. Turdo ini fi'il madhi. Fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' yang mabni majhul. Jadi radhiya yardo itu kalau di mabni majhulkan yurdo. Ini karena fa'ilnya mu'annas, maka menggunakan tak. Jadi al-turdo itu maknanya sama seperti al-ladhi, ya, al-ladhi turdo. Jadi al di sini, al di kata turdo ini maknanya seperti al-ladhi. Jadi alnya bukan al bukan al seperti yang lain, tapi alnya adalah al mausulah ya. Ini tidak bisa menjadi tanda isim karena ternyata al ini ada juga yang bersamaan dengan fiil. Yang keempat, at-tanwinu, tanwin. Wa huwa nunun sakinah tatba'u akhirul ismi lafdhon wa tufarikuhu khatton lil istighna'i anha bitakrari syaklah inda dzabti bil qalam. Ini pengertian tanwin. Tanwin adalah nun sukun. Nun sukun yang berada di akhir kalimat isim. Nun sukun itu terucap ya. Nun sukun yang terucap yang berada di akhir kalimat isim. Contohnya ini ya, misalkan contohnya nunun ya. Atau contoh yang lain ya, misalkan ada kata Zaidun. Zaidun ini kan tulisannya kan begini ya. Ucapannya kan begini, Zai. Waduh. Sebentar. Ucapannya kan Zaidun. Setelah dal kan ada nun mati ya, Zaidun. Kalau diucapkan kan seperti itu, Zaidun. Jadi secara pengucapan nun mati ini ada di akhir kalimat. Tapi nun ini tidak ada saat ditulis. Jadi saat diucapkan ada, tapi saat ditulis tidak ada. Lah mengapa tidak ditulis? Karena sudah cukup dengan mendobel harokat di saat kita menulisnya. Mendobel harokat itu kita kalau dhommah kan begini ya, dhommah. Tapi kalau dhommah tanwin itu kan dhommahnya di double itu. Ada dhommah begini dan begini. Kalau dhommahnya kan double. Ini namanya takror ya, takror. Takror usyaklah, menggandakan harokat. Atau fathah misalkan ya. Misalkan fathah. Fathah itu kan kalau hanya fathah ya. Kalau hanya fathah kan begini saja. Tapi kalau tanwin kan digandakan fathahnya. Ya, itu namanya takror. Kasroh juga sama. Kalau tanwin kan digandakan. Jadi mengapa nun sukun ini tidak tertulis? Itu karena sudah cukup dengan menggandakan harokat di saat kita menulisnya dengan pena. Nahwu kitabun. Nah, ini contohnya kitabun, ini tanwin. Jadi tanwin itu ya, ya tanwin itu, tapi terkadang kalau di apa diberi pengertian ya jadi agak rumit kadang. Alamatul ismi al-ma'nawiyah ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa tanda isim itu ada yang terbaca ya. Ada yang terbaca ini ya. Ada yang terbaca. Ini arba'atun lafdiyah. Lafdiyah ini artinya terbaca atau terucap. Tanda yang terucap. Kemudian sekarang membahas tanda yang tidak terucap ya. Tanda kalimat isim tapi tidak terucap. Tandanya berupa maknawi. Maknawi itu ya abstrak ya, sesuatu yang ada tapi tidak, sesuatu yang ada tapi tidak bisa di, tidak termasuk indrawi. Lil ismi alamatun wahidah maknawiyatun. Jadi kalimat isim memiliki satu tanda maknawi, satu tanda maknawi. Wahia al isnadu ilaih. Tanda masnawi itu adalah isnad ilaih. Isnad ilaih itu disandari hukum, disandari pekerjaan. Wahua antan suba ilal ismi hukman tahsulu bihil faidah. Ini pengertian musnad ilaih ya. Jadi menyandarkan hukum pada kalimat isim supaya menghasilkan kefahaman, supaya menghasilkan faidah. Bi antakuna mubtada'an au fa'ilan. Ini mudahnya lagi ini penggambarannya, menjadi mubtada atau fa'il. Jadi mubtada atau fa'il itu dipastikan kalimat isim. Kenapa? Karena dalam susunan kalimat, dalam susunan apa? Dalam satu kalam itu statusnya adalah musnad ilaih. Jadi mubtada ini musnad ilaih, fa'il juga musnad ilaih. Nahwu fahimtu. Nah, ini ada dua kata ya, ada fahima, ada tu. Tu di sini adalah fa'il ya. Tu di sini fa'il. Kalau fa'il berarti musnad isnad ilaih berarti. Maksudnya isnad ilaih itu bagaimana? Kita menyandarkan kata fahima ke dhamir tu. Jadi faham itu kan artinya saya faham ya, saya faham. Ada kata faham yang disandarkan kepada saya, penyandaran itu namanya nisbat ya. Jadi kata yang disandari namanya isnad ilaih, namanya musnad ilaih. Ini mubtada' juga sama, ana fahimun, saya adalah orang yang faham. Di sini ana sebagai mubtada'. Karena ana sebagai mubtada, ana mubtada ya. Karena ana sebagai mubtada dan mubtada tergolong isnad ilaih, maka ana adalah kalimat isim. Fahimun artinya orang yang faham. Orang yang faham ini hukman nih ya. Hukman ini kalau di dalam contoh ini, kalau di dalam contoh ini hukman ini adalah faham dan ini fahima dan fahimun. Jadi hukum dalam nahwu itu ya fi'il hadas ya. Hukum dalam nahwu itu hadas. Ya, beda dengan fikih. Kalau fikih kan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau nahwu tidak, satu kata tapi beda ilmu, beda arti. Ya, semoga memahamkan ya.